السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، sengaja kita ambil sebentar pelajaran tafsir untuk melanjutkan bantahan rudud dan peringatan dari bahaya penyimpangan para musafiqin, karena sudah terbukti haula'il musafiqun memecah belah salafiyin di hampir seluruh penjuru dunia. Sehingga saya lihat wallahi sangat berbahaya sa'faqah, pemikiran sa'faqah sangat-sangat berbahaya, sampai Syekh Rabi menyatakan akhass minal haddadiyah, lebih jelek daripada haddadiyah, lebih jelek daripada hajuriyah, lebih jelek daripada halabiyah. Tentunya ucapan beliau ini bukan sembarangan diucapkan, karena beliau melihat bahaya sa'faqah ini tidak kalah bahayanya dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman sempalan yang lainnya. Sudah kita sebutkan kaedahnya, bahwa yang namanya al-wala' wal-bara' diletakkan pada kitab wa sunnah dan pada manhaj para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in. Dan ini masya Allah sudah disampaikan kepada Syekh Muhammad ibn Hadi melalui Syekh Rabi, bahkan juga melalui Syekh Dr. Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari. Didatangi beliau secara langsung, disampaikan kepadanya secara pribadi bahwa mereka ini, Syekh Arafat, Syekh Abdul Wahid dan lain-lainnya, semua itu murid-muridmu. Mereka siap kalau engkau sebutkan kesalahan mereka, mereka siap rujuk, mereka siap mencabut kesalahannya. Kalau engkau tidak memanggil mereka, biar aku yang sampaikan pada mereka. sebutkan kepada aku apa penyimpangan mereka, kesalahan mereka, akan saya sampaikan. Atau kalau itu urusan pribadi, engkau tersinggung ini, tersinggung itu, sampaikan pada aku. Aku akan sampaikan pada mereka, dan mereka akan datang kepadamu minta maaf. Tetap Syekh Muhammad bin Hadi menolak. Pokoknya sudah dibujuk dari sana, dari sini. Bahkan sudah ditulis surat kepada beliau, surat nasihat, oleh Syekh Nizar Ibn Hashim Al-Abbas wafaqahullah, menyampaikan kepada Syekh Muhammad bin Hadi kesalahan beliau, bahwa engkau berbicara tentang orang-orang yang sesungguhnya murid engkau sendiri, menjatuhkannya, menjatuhkan kehormatannya, mencerca, bahkan mentahdir dalam keadaan tidak ada kejelasan apa penyimpangan mereka. Fi nasihatin ba'athaha lahu, dalam bentuk nasihat yang diutus disampaikan kepada beliau, bukan disebar. Disebar itu setelah dia menolak. Qala fiha ba'da dzikrihi li tahdzir Muhammad ibn Hadi min ba'di man lam yaqbal jarhahu, yaitu setelah Muhammad ibn Hadi menyampaikan tahdzirnya kepada orang-orang yang tidak layak ditahdzir, seperti Syekh Arafat Al-Muhammadi, likaunihi 'ariyan 'anil dalil, karena memang tahdzirnya kosong dari dalil, dalam kurung dalil yang bisa diterima. Mereka selalu marah-marah kalau dikatakan tidak punya dalil. Bagaimana tidak punya dalil, setumpuk sudah dikasihkan padanya tapi dikatakan tidak punya dalil? Ini sebagaimana biasanya. Kebodohan yang berikutnya. Kebodohan yang pertama, ketika dikatakan Syekh Muhammad bin Hadi sendirian, dibawakan foto. Nih, beliau bersama masyayikh. Padahal kita bicara tentang manhaj dan pendapat, bahwa pendapat-pendapat beliau yang nyeleneh ini sendirian, tidak ada yang mendukungnya. Dan sudah kita sampaikan kemarin. Sekarang kebodohan berikutnya. Setiap kita katakan tidak punya dalil, mereka marah-marah. Setumpuk ini apa namanya kalau bukan dalil? Padahal Syekh Rabi sudah membacanya dari awal sampai akhir, itu bukan dalil. Kalau ada orang yang salah baca, masa berarti sesat? Kalau ada orang yang dalam keadaan tergelincir lidahnya ketika berbicara, apakah kemudian ditahdir bahwa dia sesat? Itu semua la yuqbal. Laisa bihujjatin abada. Di antara ucapan Syekh Nizar kepada Syekh Muhammad bin Hadi, hadza tasarrufun wa maqamun la yatamashya ma'a dawabit asy-syar'iyyah. Perbuatan seperti ini atau kedudukan yang seperti ini tidak seiring dengan kaedah-kaedah syar'iyyah dan salafiyah. Fi hadzal bab wa la yaliku bikum, dan tidak pantas bagimu wahai Syekh Muhammad bin Hadi. Falam yabqa illa an yakuna al-wala wal-bara wal-mawaqif ala syakhsi wa dhatihi. Maka berarti kalau enggak ada dalil, enggak ada hujjah, berarti tidak tersisa kecuali engkau memasang al-wala wal-bara atas pribadimu. Yang cocok dengan pribadimu kamu berikan wala, yang tidak cocok dengan pribadimu kamu cerca, kamu jatuhkan. Thumma tahaddatsa an adami qiyami Muhammad bin Hadi bin nasiha. Kemudian dibicarakan pula oleh Syekh Nizar bahwa Syekh Muhammad bin Hadi tidak menegakkan an-nasihah. Seharusnya sebelum tahdir itu nasihat. Sebagaimana Syekh Rabi sebelum mentahdir hajuri telepon menasihati, mengingatkan, menyampaikan. Sebagaimana semua masyayikh ketika berbicara tentang penyimpangan seseorang mesti diawali dengan nasihat. Panggil dulu, kumpulkan 5 orang, 4 orang. Ini pemikiran yang bahaya. Mereka itu begini, begini, begini. Kamu tidak nasihat. Tetapi kalau tidak mengindahkan nasihat, malah menentang nasihat, maka ini barakallahu fikum, silahkan kamu tahdir. Alladhi haddara minhum. Adapun beliau belum menasihati masyayikh ini dengan kalimat yang jelas, kamu salah di sini, cepat taubat misalnya. Kamu menyimpang dalam masalah ini, cabutlah ucapanmu misalnya. Bahkan sebaliknya, berbicara dulu dengan tahdzir, sa'afiqah, mereka sa'afiqah, kemudian baru mencari. Mana dalilnya? Sebentar, nanti akan tampak. Kita lihat, nanti akan muncul. Ini bukan manhaj ahlu sunnah abada. Bukan manhaj ahlu sunnah. Thumma law kanat alaihim fardhan akhta wa ma akhid intabata farubama yakunu ba'daha wahman aw fahman aw naqlan khati'an. Kata Syekh Nizar hafizahullah wa ra'a, kalau saja fardhan, fardhan itu kita anggap, kalau saja anggap ada kesalahan, wa akhta, ada kekeliruan, farubama yakunu ba'daha wahman, bisa jadi itu karena waham, kesalahpahaman, au fahman, atau pemahaman yang berbeda, au naqlan, atau penukilan yang tidak tepat. Perkara-perkara ini bisa diselesaikan segera, dan bisa diingatkan, dan bisa diralat. Kalau memang terjadi, itu pun tidak disampaikan. Kamu salah berbicara atau apa, tidak ada. Al hakadha yu'amiluna min qibalika waffaqakallah. Lihat ucapan Syekh Nizar, sopannya kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Bukan demikian engkau perlakukan mereka. Waffaqakallah, semoga engkau mendapatkan taufik. Sopan. Siapa yang bilang kurang ajar? Apakah kalau ada seorang murid menasehati gurunya berarti tidak sopan? Bihadha tashni' wa tahdhir والتشهير بلا برهان واضح وتجري عليه من تجري. Kata beliau, tidak pantas bagimu wahai syekh, semoga engkau memberikan taufik kepadamu, enggak pantas kau jatuhkan, kau tahdir, kau umumkan kejelekan pada mereka tanpa bukti yang jelas, tanpa ada hujjah yang jelas, bahkan kau perlakukan mereka seperti memperlakukan ahlul bid'ah. Wahum kanu min talamidik, padahal mereka itu tadinya murid-muridmu sendiri yang dekat denganmu. Faha huwa Syekh Dr. Arafat. Contohnya Dr. Arafat. Waffaqahullah, semoga Allah beri taufik pada beliau. Kepada Syekh Muhammad bin Hadi, waffaqakallah. Kepada Syekh Arafat, waffaqahullah. Apa bedanya? Arti jangan sampai engkau mengatakan kalau kepada ini doanya lain, kalau pada Syekh Muhammad bin Hadi doanya beda, semoga diberi taufik. Apa dia enggak mendapat taufik? Didoakan taufik. Itu tersinggungan bodoh. Kepada Syekh Arafat juga sama, waffaqahullah, semoga Allah berikan taufik. Bahkan beliau, Syekh Dr. Arafat, kana mahal tazkiyatik. Dia itu orang yang kau beri tazkiyah. Al-muwatsaqah, yang sungguh-sungguh, yang terbukti dengan rekaman dan tulisan. Wa qurbuk wa arsadta ilaihi bi kulli wuduh, bahkan orang paling dekat denganmu, bahkan engkau yang banyak memberikan pengarahan kepadanya, bi kulli wuduh. Tushan alaihim wa ala man la yuwafiquk, apakah engkau jatuhkan dia dan jatuhkan semua orang yang tidak sependapat denganmu? Hamlatan sya'wa, dengan serangan membabi buta. Bikulli sarahatin ariyatin min ayyi burhan, dengan jelas-jelas, dengan terang-terangan menjatuhkannya tanpa ada bukti yang tampak jelas. Wa taqid ala mauqifika hadzal wala wal bara, kemudian kau pasang wala dan bara tentangnya, yang mencocoki saya dalam mentahdir Arafat, maka itu minnana wa fina. Barang siapa tidak mencocoki saya dalam mentahdir Arafat, maka dia su'fuk minas sa'afiqah. Ini al-wala wal bara, di atas pendapat pribadinya. Hatta tajra alaihi wa ala ikhwanihi jama'at minal mutahajjimah. Akhirnya dengan sikapmu wahai syekh, jadi berani. Orang-orang yang memang tukang celak, orang-orang yang memang tidak suka dengan ahli sunnah, orang-orang yang memang fi qulubihim syai, yang dalam hati mereka ada sesuatu, jadi berani ikut berbaris di belakangnya menyatakan Arafat syarr dajjal ila akhirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alal ilmi wal musyaghabah wal mughrudin alladziina yuhsinun. Akhirnya mereka ikut mencerah alal ilmi wal musyaghabah, karena melihat engkau berilmu, karena melihat engkau menentangnya, karena melihat engkau berbicara seperti itu, mereka ikut. Yuhsinun al-istiyad, mereka anggap itu adalah bagus. Syekh yang bicara Arafat syar, dalam keadaan enggak tahu apa alasannya, apa rinciannya. Al-istiyad fil ma'il akhir, akhirnya mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam bahasa Arab, istiyad fil ma'il akhir, menjaring di air yang keruh, atau memancing di air yang keruh. Contohnya kalau di sana, kata beliau, Ka Usama Afoya, orang yang memang dari awal orang jelek, bukan orang baik. Artinya secara manhaj sudah ditahdir oleh beberapa ulama kibar. Di Indonesianya Dul Akmal, sama saja sifatnya persis antara Usama Atai dengan Dul Akmal. Mulutnya sama, sikapnya sama, hulunya sama, cepat marahnya juga sama. Qala ka Usama Atai wa a'wanuhu, dan memang ini dai-nya Dul Akmal yang sering diundang ke tempatnya. Bal hatta ala masyayihina al-kibar, bahkan Atai ini lancang bukan hanya pada masyayikh muda yang ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Terhadap masyayikh kibar juga kurang ajar. Terhadap masyayikh kibar, sebelum kasus ini, Usama Al-Taya sudah kurang ajar. Lakin, lam yashkur Muhammad bin Hadi. Tetapi nasihatnya Syekh Nizar tadi, dengan sopan dan baik, disampaikan ini tidak pantas bagimu, wahai Syekh. Engkau adalah panutan mereka. Kalau engkau menyikapi dengan tanpa hujah seperti ini, akan begini, orang-orang yang yang jelek seperti Usama Al-Taya akan mengambil kesempatan. Lakin lam yashkur, tetapi bukan terima kasih. Talabahu alladhi kana yusi bihi ala hadha an-nasiha al-qayyimah. Lam yashkur Muhammad ibn Hadi talibahu, bukan talabahu. Beliau Muhammad bin Hadi waffaqahullah tidak berterima kasih kepada muridnya ini, Syekh Nizar, yang memberikan nasihatnya yang bagus, Masya Allah, dengan bahasa yang sopan pula. Tidak memberikan ucapan jazakallah khaira atau nasahtani dan sebagainya. Balkana jaza'u Syekh Nizar ma ankarahu ala Muhammad ibn Hadi fi nasihatihi, faqad shanna Muhammad ibn Hadi alaihi hamlatan sya'wa. Justru balasannya dari Syekh Muhammad ibn Hadi bukan ucapan jazakallahu khair, bukan, tetapi justru shanna hamlatan sya'wa, mengarahkan serangan membabi buta kepada Syekh Nizar yang dia kenal, muridnya yang juga memiliki ilmu yang menonjol, tiba-tiba berubah jadi so'fu. Kan aneh. Berarti kesalahan Syekh Nizar, yang tadinya dikatakan alim atau murid yang bagus dan sebagainya, tiba-tiba berubah jadi so'fu. Apa kesalahannya? Karena menasehati gurunya dengan sopan. Apa maknanya ini? Walak wal baraknya bukan pada Quran dan Sunnah, tapi pada pribadinya. Siapa yang tidak cocok dengan pribadinya, maka akan dikatakan so'fu. Li'adami muwafaqatihi lahu, karena tidak mencocoki dirinya. Wa wasafahu bis-su'fukil kadzdzab, akhirnya disifati dengan su'fuk, dungu, enggak punya modal, enggak punya ilmu, kadzdzab, pendusta. Mengerikan sekali. Kalimat kadzdzab ini kalau pada rawi maka seluruh riwayatnya tertolak. Kalau dia adalah guru tidak layak jadi guru. Kalau dia da'i tidak layak jadi da'i. Hilang. Habis sama sekali kedudukannya. Fahada dalilun ala aqdi Muhammad ibn al-Hadi al-wala wal-bara ala al-muafaqah lira'ihi. Ini bukti bahwa Syekh Muhammad ibn al-Hadi memasang al-wala wal-baranya hanya karena pendapat pribadinya. Wa minad dalail. Dan bukti-bukti berikutnya. dari aqdi Muhammad ibn Hadi al-Wala wal-Bara ala syakhsih, bahwa beliau memasang al-Wala wal-Baranya pada pribadinya, bahwa annahu ya'mur atba'ahu bihajri man yaz'um annahu yat'an fih biraddi jarihihi li Syekh Arafat. Contoh berikutnya, bukti berikutnya, bahwa dia menyuruh untuk memboikot, menghajar siapapun yang menurutnya menentang dia. Yang menurutnya menentang dia. Apa maknanya menentang dia? Tidak mau setuju, tidak mau sepakat dalam tahdinnya terhadap Arafat. Tidak mau ikut berkata Arafat syar. Enggak mau ikut berkata Arafat syar, dianggap menentang saya. Dianggap mencerca saya, menjatuhkan saya, ila akhirnya. Kama hakahul akh Abdul Wahid al-Qafi, sebagaimana dikisahkan oleh Syekh al-Akh Abdul Wahid al-Qafi al-Maghribi wafaqahullah. Dalam kisahnya, ini tadinya tidak ikut-ikutan, tidak tahu menahu. Tiba-tiba dikumpulkan di sebuah warung makan oleh seorang dekatnya Muhammad bin Hadi yang bernama atau dijuluki Al-Kuri. Dan beberapa ikhwah dari Maroko. Di sebuah mat'am disampaikan oleh Al-Kuri tentang hajar mereka. Mereka harus dihajar, harus dijauhi. Dan ini niabatan anis Syekh Muhammad. Saya mewakili Syekh Muhammad bin Hadi. Wa qala lahum lamma talabahu ba'd al-ikhwah fi dhalikal majlis. Di majlis itu tentunya orang heran-heran. Karena ikhwah yang disebut suruh ditahdir itu orang-orang baik, muta'allim, talibu ilmin, bahkan sebagainya syekh, doktor, sudah mengajar, sudah menyampaikan ilmu. Mereka agak ragu. Tanya, kenapa? Ini pertanyaan yang wajar kan? Apa sebabnya kita harus menghajar mereka? Mas sabab? Apa dalilnya? Talabahu ba'dul ikhwah fi dhalikal majlis bidalil. Mereka semua menuntut, apa alasannya? Apa dalilnya? Ala hajri. Dalam pemboikotan orang-orang tersebut. Inna Abdul Wahid Kafid qad ada ila ta'an fi Syekh Muhammad ibn Hadi. Jawabannya, bahwasanya orang ini, Abdul Wahid Kafid telah mencerca Syekh Muhammad bin Hadi. Orang-orang ini juga mencerca Syekh Muhammad bin Hadi. Apa cercaannya? Cercaannya masih membela Arafat. Tidak mau terima tahdirnya Syekh Muhammad bin Hadi. والإقرار بمكانته العالية وثباته على السنة التي يوالي ويعادي عليها. إخوان بن عزكم الله. Dikatakan, قد عاد إلى الطعن في شيخ محمد بن هادي. Dianggap mencerca Syekh Muhammad bin Hadi dengan menyebarkan suaranya, suara beliau. والإقرار بمك. Ini salah halaman sepertinya. Habis 5 kok 7. Baik, 6 dulu. Salahnya apa? Kok ditahdir Syekh Abdul Wahid Qafiz dan yang bersamanya? Kesalahannya dia menyebarkan rekaman suara Syekh Ubaid dalam membela Arafat. Jadi beberapa ikhwah mendengarkan ucapan dari Syekh Muhammad bin Hadi Arafat syar, datang ke Syekh Ubaid. Tentunya wajar Syekh Ubaid lebih alim, lebih senior, lebih tinggi derajatnya. Kalau dari tingkat RT, kemana naik bandingnya? Ke tingkat 6 yang lebih tinggi. Kalau tingkat kota masih kurang puas, tanyakan yang lebih tinggi lagi. Gubernur, kan begitu. Kalau dari sini ada kejanggalan, ya tanya kepada yang lebih alim. Itu wajar. Ketika ditanyakan pada Syekh Ubaid, dijawab oleh Syekh Ubaid, Arafat tilmizi. Anak kenal dia. Dia orang baik. Dia ala sunnah. Dikasih tazkiyah, dikasih pembelaan. Akhirnya ini disebarkan oleh Abdul Wahid Qafiz dan yang bersamanya. Ini dianggap kesalahan besar. Tahzir. Jauhkan. Su'fuk minas sa'afiqa ila akhirihi. Wa qad sallama Muhammad ibn Hadi surah min nashr al-akh Abdul Wahid li hadhihi sawtiyah. Syekh Muhammad bin Hadi dapat laporan. Nih, screenshotnya. Bahwasanya mereka, Abdul Wahid Qafiz dan yang bersamanya, menyebarkan fatwa atau ucapan Syekh Ubaid untuk menentang kamu. Biasa provokasi untuk menentang kamu, yaitu yang membela Arafat. Apa jawaban Muhammad ibn Hadi? Ikhwan ibn a'azakumullah, mimma yu'akkid sahhata man qala al-akh, memastikan apa yang dinukil oleh Akh Abdul Wahid tadi. Walihadal amr qala Muhammad ibn Hadi anil Akh Abdul Wahid qafiz, karena inilah Syekh Muhammad bin Hadi berkata hada syarr. Sekarang dari Arafat tambah satu lagi, Abdul Wahid qafiz, hada syarr la'im wa min as-sa'afiqah, ini orang jelek, ini orang la'im, ini orang termasuk sa'afiqah. Apa kesalahannya? Kesalahannya, catat, hanya karena bertanya pada Syekh Ubaid dan Syekh Ubaid menjawab, jawabannya disebar. Ini dikatakan sebagai su'fu, la'im. La'im itu tidak tahu terima kasih. Syar. Kok ukurannya itu? Sependapat dengan kamu, kamu bela, kamu puji. Tidak sependapat dengan kamu, kamu jatuhkan, kamu cerca. Kamu katakan su'fu. Padahalnya orangnya, ya itu-itu. Kemarin dia, sekarang dia. Tapi kemarin dikatakan alim, muta'alim, masya Allah. Uzaki, aku berikan tazkiyah padanya. Sekarang su'fu. Kamu menentang kamu. Kenapa? Apa yang berubah? Yang berubah, dia karena bertanya kepada Syekh Ubaid, tidak mau terima ucapan beliau, dia tahzir. Hanya itu kesalahannya. Wa fil ikhwah bi Madinah miknas al maghribiyah an istiqbalihi, bahkan enggak cukup dengan kalimat su'fuk, syarr la'im, masih ditambah lagi kepada salafiyin yang ada di Miknas di Maghrib, jangan terima dia kalau dia ke sana, jangan sambut dia, jangan kalian hadiri majelisnya. Tahdir 100%. Fahada dalilun ala anna Muhammad ibn Hadi yara anna man adhara adama qabuli jarhihi li Syekh Arafat bi nashri kalam al-allama Ubaid fi mutalabatihi wa bi iqamati dalil ala tahdirihi ta'inun fi. Ini menunjukkan dalil bukti bahwa Syekh Muhammad bin Hadi, kalau ada orang yang tidak menerima pendapatnya terhadap Syekh Arafat karena mendengar pendapatnya Syekh Ubaid, maka dianggap mencerca dirinya, yang wajib harus dihajar, harus diboikot, harus dijauhkan, harus dicerca, harus dikatakan su'fuk, harus dikatakan syar. Kalau dia bilang syar, kalian semua harus mengatakan amin syar. Kalau tidak, dia akan marah. Wa huwa ahadul mawaqif al-katsira allati tashhad bi mu'adat Muhammad ibn Hadi lima yukhalifu. Dan ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang hampir sama. Siapa yang tidak sependapat akan disikat habis. Wala tadunnanna anna hadha yahtassu bitullabil ilm. Dan jangan kalian kira bahwa sikap seperti ini dari Syekh Muhammad bin Hadi waffaqahullah hanya pada murid-muridnya. Tidak. Bahkan kepada yang di atasnya juga sama. Bahkan bal hadza fa'alahu hatta ma'al ulama kibar. Dia lakukan hal yang sama kepada ulama kibar. Kalau tidak mencocoki dirinya, dia akan katakan dengan ucapan yang jelek. Kana yuqdir fadilata syaikh al-allamah Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri. Sebagai contoh, dia tadinya memuji-muji Syekh Ubaid setinggi-tingginya masya Allah, wa yadubbu anhu, dan membelanya habis-habisan. Fa innahu qala an qaul al-qa'il bi anna Syekh Hizbi, dia berkata membela Syekh Ubaid terhadap orang yang menuduh Syekh Ubaid Hizbi. Apa pembelaannya? Kata dia, hadza kalamun min abtalil batil. Ini ucapan yang sebatil batilnya. Syekh Ubaid syabat lihyatuhu fil Islam. Syekh Ubaid sampai putih jenggotnya dalam sunnah, dalam Islam. Wala na'rifu illa bihubbi sunnah. Kami tidak mengenalinya kecuali kecintaannya terhadap sunnah. Wattiba'iha wal hirsi 'alaiha. Mengikuti sunnah dan mementingkan sunnah. Wa bughdul bid'ah, dan membenci kebid'ahan dan orang-orangnya. Wa tanfir minha, dan menjauhkan kaum muslimin dari ahlul bid'ah. Fahada kalam, maka ucapan seperti ini, halamannya salah cetak. Hadzal kalam alladhi sami'tahu min a'jabi ma sami'at. Maka ucapan dia Hizbi itu seaneh-aneh ucapan yang aku dengar. Wa ma yadurru Syekh Ubaid, dan enggak akan membikin madarat pada Syekh Ubaid. Ucapan siapa ini? Ucapan Syekh Muhammad bin Hadi yang dulu. Membela Syekh Ubaid habis-habisan, memuliakannya, meninggikannya. Fanzur ila hadzal ijlalil 'allamah Ubaid. Lihatlah bagaimana pembelaan beliau kepada Syekh Ubaid, wal iqrar bimakanatihil 'aliyah, dan bagaimana beliau menetapkan kedudukannya yang tinggi, wasabatihi, dan kekokohannya di atas sunnah, allati yuwali wa yuadi 'alaiha, yang dia berwala dan bara di atas sunnah. Tsumma undur ila taghayyuri mawqifihi, kemudian lihatlah perubahan sikap Syekh Muhammad bin Hadi ba'dama 'aradahu, setelah Syekh Ubaid menentang pendapatnya. Syekh Muhammad bin Hani berkata, Arafat syar, Syekh Ubaid menyatakan, la, Arafat termasuk muridku yang aku kenal dia di atas sunnah, salafi, ila akhirnya. Wa talabahu bidalil mujib lidhalik, justru Syekh Ubaid menuntut dalilnya, mana, apa yang kalian bisa buktikan kalau Arafat syar dan seterusnya. Apa jawaban Muhammad bin Hadi? Jangan terkejut, jangan kaget. Saya bacakan harfiah sebelum saya terjemahkan. Qala Syekh Ubaid, la qimata lahu wala wazan wala yusawi halalah wala filsan. Baik, saya terjemahkan. Syekh Ubaid enggak ada nilainya. Satu. Wala wazna lahu, enggak ada timbangannya sedikit pun. Wala yusawi halalah, tidak seimbang dengan uang logam. Itu uang terkecil di Saudi. Namanya halalah. Jadi satu real itu dibagi menjadi 100 halalah. Berarti yang terkecil satu halalah. Kata beliau, tidak ada nilainya wala satu halalah. Enggak ada nilainya satu rupiah pun. Assalamualaikum. Wala filsan, dan enggak ada pula nilainya satu fils, ini mata uang lain di Mesir yang kalian jamakkan dengan fulus. Itu fulus kalau banyak, kalau satu fils. Astagfirullah, astagfirullah. Apakah para mukallidnya tidak melihat ucapan yang mengerikan seperti ini terhadap ulama kibar? Tapi itu di mana bicaranya? Jangan menjadi kura-kura dalam perahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Qala dhalika, dia berkata kepada Ali bin Ahmad al-Madkhali, wa hadha ar-rabit, dan ada alamat di internet kalau kamu mau. Disebutkan di sini https://isgd la akhirih. Kalau yang kamu baca di dalam internet, kamu bisa langsung sentuh. Insyaallah nyampe ke sana suaranya langsung menyatakan la yusawi, tidak ada nilainya, tidak ada satu kimah, enggak ada satu wazan pun, enggak ada, la haula wala quwata illa billah. Ahlul bid'ah saja enggak kayak gini ngomongnya. Yang asli ahlul ahwa enggak kayak gini. Ini bahaya. Kalau gurunya seperti itu, bagaimana murid-muridnya? Kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau gurunya lancang kepada Syekh Ubaid, kira-kira orang-orang di bawahnya yang ada di sini sekarang akan bilang apa besok? Akan ngomong apa terhadap Syekh Ubaid kira-kira? Akan semakin lancang dan lebih lancang. Apalagi plus kebodohan mereka. Tidak kenal siapa itu Syekh Ubaid. Dari dulu, gak pernah tahu, gak pernah ketemu, gak pernah dengar, gak pernah bisa mengukur secara kasar keilmuannya. Gak pernah, karena gak pernah duduk dan gak ngerti bahasa Arab. Akan lebih berani, akan lebih lancang. Tapi belum, Ustaz. Tapi tidak, Ustaz. Bukan tidak, belum. Sebentar lagi. Kalau tidak segera taubat meninggalkan pemikiran sa'faqah, akan terjadi pada mereka yang lebih parah dari itu. Wa ma'a hadha kulluhu aksama Muhammad ibn Hadi billahi thalasan ala anna man lam yastabin lahu adillatuhul mas'umah ala tahdir mimman yunabizuhum bilaqab as-sa'afiqah ma'dzurun 'indahu. Tetapi dia bersumpah di tempat lain. Ini keanehannya. Di satu tempat dia berkata, Syekh Ubaid la qimata lahu. La wala wazn. Wala yusawi halalah wala fils. Di satu tempat. Di tempat lain menyatakan, intahaina minhu mundu zaman. Adapun Ubaid, kami sudah tinggalkan sekian lama yang lalu. Sudah kita tinggalkan sejak lama. Karena padanya ada pemikiran begini, pemikiran begitu. Di tempat lain lagi, beda lagi. Dia berkata dengan kalimat, bahwasanya kalau ada beberapa masyayikh kibar yang belum paham apa yang saya sampaikan, ma'dzur, kita beri udzur. Kita maklumi mereka. Belum paham apa yang kita sampaikan ini tentang orang-orang tersebut. Mudah-mudahan suatu saat akan paham. Apa katanya? Ma'dzurun wal waqi' dalilun ala anna hadha yaminun ghamus. Dia bersumpah 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi. Kami beri udzur, Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan seterusnya. Taib atau semakna dengan itu. Tetapi sumpah itu sumpah palsu. Kenapa kita katakan sumpah palsu? Al-waqi', kenyataannya menyelisihi apa yang dia sumpahkan. Fa innahu la yara illa qawluhu wa la yu'dar ahad. Bahwasannya yang lebih banyak dia ucapkan adalah tidak dikasih udur. Siapa yang menyelisihinya? Tahzir. Siapa yang menyelisihinya? Jatuhkan. Walaupun Syekh Ubaid, la yusawi filsan, la yusawi halala. Bertentangan. 180 derajat. Wala yu'dar ahad yukhalifuhu. Bal yu'adihi mu'adatan li ahlil bid'ah. Bahkan dia akan musuhi sekeras-kerasnya seperti memusuhi ahlul bid'ah. Dengan hajar, dengan boikot, dengan tahzir, dengan cercaan, dengan berbagai macam sumpah serapah. Bi asna'il alfaz. Dengan sejelek-jelek ungkapan. Bala'alla asyadda minha. Bahkan lebih dahsyat lagi daripada cercaannya pada ahlul bid'ah. Cercaannya pada ahlul bid'ah tidak sekeras ini. Tapi pada mereka yang menyelisihi pendapat dia terhadap yang dijuluki su'afiqah, habis dengan kalimat-kalimat yang lebih jelek daripada kalimat-kalimat dia kepada ahlul bid'ah. Wa fil muqabil la yuhadzir Muhammad ibn Hadi mimman yastahiq an yuhadzir. Sebaliknya. Justru beliau tidak mentahdir orang-orang yang pantasnya ditahdir. Kenapa kok tidak ditahdir? Karena mencocoki dia dalam mensufukan orang. Karena mencocoki dia dalam menjuluki su'fuk, su'afiqah pada orang-orang yang merupakan ahlu sunnah. Justru tidak ditahdir padahal ahlul fitan. Ahlu syagabi wal fitani. Kenapa? Idza kana yansuruhu. Syaratnya? Yansuruhu, mendukung dia. Fi harbihi didda salafiyin, dalam memerangi salafiyin. Yang yusammihi mihtiqaran, yang dinamakan dengan menghinakan su'afiqah katanya. Wa minal amsilati ala dhalik, di antara contohnya adalah sikapnya terhadap Usamah Ataya al-Filistini. Kasih garis atas, kasih catatan kaki. Siapa dia? Alladhi bayyanal ulama ar-rasikhun ma'indahu minal balaya. Orang ini sudah diterangkan oleh para ulama rasikhun kibar tentang bencana yang ada pada orang ini. Bahaya yang ada pada orang ini. Faqad takallama fihi fadilatu Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Di antaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri sudah berbicara tentang orang ini. Wa hadzara minhu miraran, beliau sudah mentahdirnya berulang-ulang. Mentahdir Usamah Ataya. Kata beliau di antaranya, wasala amru ila haddil junun. Orang ini pemikirannya sudah sampai pada tingkat junun, kata Syekh Ubaid. Artinya sudah top sekali tahdirnya. Wa taish, taish itu ngawur, serampangan, sembarangan. Wa khiffatul aql, kurang akalnya. Fa nasihati an la yaqtarru bihi, maka nasihatku kepada kalian wahai salafiyin, kalian jangan tertipu dengan Usamah Ataya, khususnya ahli Libya, karena dia merusak di Libya khususnya. La awamuhum wala khawasuhum, jangan tertipu dengan dia wahai penduduk Libya, orang khususnya ataupun orang awamnya. Dan juga berkata, dalam kesempatan lain, walau kana li minal amri syai' la rada'tuhu, kalau aku punya kekuasaan aku akan tangkap dia. Pengacau. Wa anna ar-rajul hayyajal fitnah, orang ini telah membuat fitnah dan telah menyalakan api fitnah. Bukan fitnah sembarangan, fitnah berdarah di Libya. Bisa dibayangkan jahatnya orang ini menyebabkan fitnah yang mengerikan di Libya. Wa qala Syekh Ubaid anhu, dan Syekh Ubaid juga pernah berkata, ar-rujul fihi khiffatu aqlin, orang ini akalnya kurang cerdas. Wa huwa dakhil fil umuri siyasiyah, dalam keadaan bodoh masuk pada perkara politik. Masuk pada perkara politik. Fi qadaya Libya, dalam urusan politik Libya. Bi quwwah, dengan kekuatan lagi. Fa ana la asiq min kalamihi abada, maka aku tidak percaya dengan ucapan orang ini selama-lamanya. Ar-rajul indahu khiffah, orang ini lemah pikirannya. Wa indahu taish, dan orang yang ngawur serampangan sembarangan. Allah yakfina syarrah, semoga Allah menyelamatkan kita dari kejelekan orang ini. Tiba-tiba diundang ke Indonesia oleh Dul Akmal. Ayib. Artinya cukup dengan itu, kalian tahu sejenis apakah Usama Ataya. Tsumma dzakara al-muttasil bihi anna ibn Ataya yaz'um anna al-ikhwa yukadzibuna 'ala al-syekh wa la yanquluna lahu al-waqi'. Apa jawaban Usama? Itu Syekh Ubaid dapat beritanya berita dusta tentang saya. Memberitakan berita-berita yang tidak terjadi. Qala Syekh mughdiban hadza qabal mujrim. Syekh ketika dikatakan alasannya seperti itu, hadza ar-rajul, orang ini memang penjahat. Hadza khabalun, hadza khabal, diulang-ulang. Ini orang jelek, penjahat, orang jelek, penjahat. Majnun, majnun. La taqtaru bi kalamihi, uskutu anhu. Diamlah dari dia. Ini acuhkan dia. Ila an qala, sampai berkata, sallama li ala sallim li, atau sallama li ala syabab, wa la yaqtaruna bi kalamihi abada. Sampaikan salamku, kata Syekh Ubaid, kepada para syabab salafiyin ahlussunnah yang ada di sana. Sampaikan salamku padanya, pada mereka, dan ingat jangan terpengaruh orang ini. La yaqtaru bi kalamihi, jangan tertipu dengan ucapannya. Ar-rajul khafif ila akhirih. Qala Syekh, hina su'ila an huduri daurah yusyarik fihi Usama Ataya, bahkan Syekh Ubaid ketika ditanya bolehkah hadir di daurah, yang dalam daurah itu yang ngisi diantaranya Usama Ataya. Apa jawaban Syekh Ubaid? La, la, hada la tahduru. Jangan, jangan hadiri yang seperti itu. Abada, selama-lamanya. Hada sahibut tariqin maghrur. Ini adalah orang yang mengambil jalan yang menyimpang. Wala tahduru. Jangan hadiri. Indahu taishun wa indahu khalat. Padanya ada taish, ada kecampuran pemahaman. Antum ta'rifunahu, kalian kenal dia. Zuktum mararatahu, kalian sudah merasakan pahitnya di Libya. Fala tahduru bihi, fala tahduru lahu abada. Maka jangan kamu hadiri. Kamu sudah merasakan pahitnya kan, akibat tingkah pola orang ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, Syekh juga pernah berkata tentang Usama Ataya dan Ahmad Bazmul, bukan Muhammad, Ahmad. Ahmad bin Umar ibn Salim Bazmul wa Usama ibn Ataya kilahuma fattan, kedua-duanya tukang fitnah. La yuwassaq minhuma, tidak bisa dipercaya. Hanya saja Usama kadzabun maghrur. Jadi dua-duanya membuat fitnah, tapi Usama lebih jelek lagi, ditambah dengan satu julukan yaitu kadzabun maghrur. La ahdalahu wala wa'ad, tidak ada janji, karena tidak menepati janji, tidak punya aturan. Wala yasyarikul itsnan fi muhayyajatil fitan wa annahuma min syuyukhil faj'ah, dan kedua-duanya termasuk syuyukhul faj'ah. Catat itu. Apa syuyukhul faj'ah? Faj'ah itu tiba-tiba. Orang ini adalah syekh yang tiba-tiba, ulama kejadian. Maksudnya, mabad iddatis sinin walam yu'rafu, sekian tahun yang lalu orang ini enggak dikenal. Tidak sebagai alim, tidak sebagai ulama, tidak sebagai apa-apa. Tiba-tiba jadi syekh, jadi alim. Ini dikatakan syekhul faj'ah. Hadza matalkhasu indi ma halal rajulaini. Inilah yang aku kenal tentang dua orang ini, kata Syekh Ubaid. Fala taghtarru bihima. Kalian jangan tertipu dengan keduanya. Wa yatabayyan min khilal kalami Syekh al-Manqul annahu lam yuhadhdhir min Ibn Athayyah jazzafan bal baina anna sabab tahdhirihi minhu huwa iqham Ibn Athayyah nafsuhu fi nazilah. Syekh Ubaid berbicara tentang Usama Athayyah bukan seperti Muhammad bin Hadi mencaci maki Sa'afiqah tanpa hujah, tanpa dalil. Syekh Ubaid dengan bukti, dhuqtum mararatahu, kalian sudah merasakan pahitnya ketika kalian dimasukkan dalam fitnah berdarah di Libya oleh orang ini. Masuk dalam politik, mengajak untuk membuat fitnah. Ini khunudin a'azakumullah, hujah yang qawiyah. Bukan karena tergelincir ucapannya, salah ngomong, kemudian dia bertaubat, itu selesai. Walhamdulillah, kita bersyukur kalau ada orang yang mau taubat. Tetapi bukan. Dia balah membela dirinya dan menyatakan apa yang saya sebutkan dan saya anjurkan itu tepat menurut Usama Al-Fayyah. Taib ini yang justru dibela sekarang ini oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Wa minal ulama'il kibar alladina hadharu min Usama ibn Athayyah. Dan diantara yang mentahdir Usama Athayyah dari ulama kibar bukan hanya Syekh Ubaid. Termasuk fadilatul Syekh al-Allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Kata beliau, Qulu li Haftar la yastaqbil Utaybi marratan ukhra. Katakan pada Haftar, jangan terima Utaybi sekali lagi. Ini marrah yang pertama terjadi fitnah. Jangan terima lagi orang ini, kata Syekh Rabi'. Utaybi itu lanjutannya. Usama Athayyah al-Utaybi. La yastaqbil Utaybi marratan ukhra. Bayyinu akhta'ahu linnas. Sebutkan kesalahan-kesalahan dia, penyimpangan dia kepada manusia. Hadziru minhu. Tahzir dia. Fahada farraqa saffas salafiyyin fi Libya. Dia telah memecah belah salafiyyin di Libya, di Urdun, di Saudi, di banyak tempat, bukan hanya di Libya. Di Libya, Yordania dan Saudi. Wa dzakara Syekh Rabi anna jarhahu li Ibn Athayyah mabniun ala ma'rifatihi. Dan Syekh Rabi berkata bahwa aku mentahdir Athayyah dalam keadaan aku tahu kesalahannya, aku tahu penyimpangannya. Mundu aksar min 20 ama. Aku tahu sejak 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa enggak 20 tahun yang lalu ditahdir? Itulah kesabaran para masyayikh. Dinasehati, diingatkan, didekati, nasihati lagi, ditegur lagi, didekati lagi, terus. Wa anna sababuhu tafriquhu lis-salafiyyin fi masyariqil ardi wa magharibiha. Sebabnya memecah belah salafiyin dari mulai timur sampai ke barat. Fa Syekh Rabi' fi tahdhirihi min Usama Athayyah bayyana anna sabab at-tahdhir huwa ma qama bihi Ibn Athayyah. Maka tahdhirnya Syekh Rabi' kepada Usama Ibn Athayyah adalah karena sebab apa yang dilakukan oleh Usama Athayyah memecah belah salafiyin di banyak negeri, fi buldanin syatta, bitadakhulatihi fil qadaya, karena dia selalu masuk ikut campur dalam sekian masalah-masalah, khususnya masalah-masalah politik. Wa anna jarhahu sadara ba'da ma'rifatihi bihi, dan jarahnya beliau setelah kenal beliau sejak lama, sudah kenal 20 tahun yang lalu. Lihat ala sabrih, betapa sabarnya Syekh Rabi hafizahullah. Beda jauh dengan Muhammad bin Hadi yang dalam keadaan tidak menasehati mereka langsung dikatakan sa'afiqah, bahkan diminta Syekh, apa kesalahan mereka biar kami sampaikan. Kata masyayikh, kata Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari, kata Syekh Rabi, apa saja masalahnya saya akan sampaikan pada mereka, mudah-mudahan mereka mau menerima nasihatmu. Tidak mau menyebutkan karena memang kesinggungan pribadi, karena memang urusannya ketersinggungan pribadi karena dinasehati, persis kayak askari dinasehati oleh ustadz-ustadz bergantian, fulan nasihati, fulan nasihati, fulan nasihati. Justru malah marah, tersinggung. Saya itu dikungkung, merasanya. Saya itu dikomando, merasanya. Padahal dinasehati. Saya itu dibelenggu, gak bisa begini, gak bisa begitu. Sampai kemudian dia menampakkan sikap marahnya, kemudian merasa merdeka. Masya Allah. Padahal tidak akan bisa merdeka dari tahdir ahli sunnah kalau dia dalam keadaan salah. Tidak mungkin. Mengapa? Kan ahli sunnah memiliki prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Pasti akan disebutkan ini salah, apa yang dikatakan mereka salah, akan selalu demikian. Biiznillahi ta'ala. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi bagaimana usama ataya di mata Syekh Muhammad bin Hadi? Pahlawan. Murid yang baik. Padahal enggak pernah ngaji. Kalau ada kajian-kajian ilmiah Syekh Muhammad bin Hadi, itu yang paling depan mereka ini tadi, yang ditahdir soal fiqh ini. Yang paling depan yang megang kitab, yang mencatat, itu Syekh Arafat, Syekh Khafiz, Syekh Masyaih, muda yang dia tahdir. Adapun yang ini, Usama Athaiyah dan sejenisnya, jarang kelihatan. Jarang terlihat di majelis ilmu. Tetapi begitu ada fitnah, terbalik. Yang tadinya dekat jadi jauh, yang tadinya jauh jadi dekat. Artinya membenarkan apa yang dibahas dalam judul pembahasan al-wala wal bara'nya bukan pada kitab was sunnah, bukan pada ilmu, bukan pada manhaj salaf, tetapi justru pada pendapat pribadinya. Kalau disepakati dia akan bela, kalau tidak sepakati dia akan tahdir. Walaupun murid yang terdekatnya, walaupun murid yang terpandainya, walaupun murid yang pernah ditazkiyah olehnya sendiri, akan dia tahdir dan akan dia katakan su'fu, yang akhirnya terjadi kontradiksi. Kamu kemarin bilang dia orang alim berilmu, sekarang bilang su'fu. Apakah bisa seperti itu keadaan? Oh ya, karena dia berubah. Apa yang berubah? Sebutkan. Enggak ada perubahan-perubahan dalam masalah manhaj, dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip, enggak ada perubahan. Hanya saja tadinya tidak dalam keadaan tetap mengatakan beliau dalam keadaan memberikan ilmu, diterima ilmunya. Sekarang dia menasehati. Kata Syekh Rabi, enggak begini Syekh. Seperti Syekh Nizar. Ya Syekh, enggak pantas bagimu. Engkau berbicara tentang muridmu sejelek itu dalam keadaan enggak ada hujah yang pantas untuk menjatuhkannya. Langsung marah. Kamu juga sama. Kamu juga su'fu. Orang yang ketiga bilang, Syekh, dia kan cuma nasehati. Kamu juga su'fu. Yang keempat juga mengatakan, Syekh, yang ketiga ini kan hanya menasihati engkau agar jangan. Kamu juga sama. Su'fuk. Yang kelima, yang keenam, su'fuk. Su'kabeh, su'fuk. Entek. Nasolah salam al-afiyah. Wal hidayah wa rahmah. Lana walahum wal jami'il muslimin. Ila tawhid wa sunnah. Wa jam'al ummah ala manhajis sahih. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi. Wa sallama tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.